Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Musa alaihissalam menemui Fir'aun karena telah melampaui batas. Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada Rasulnya Musa alaihissalam agar berdakwah dengan lembut dengan qaulan layyinan, dengan tutur kata yang lembut dalam mendakwai Fir'aun. Padahal Fir'aun disifati oleh Allah Ta'ala tagha, melampaui batas. Bersama dengan itu, tahapan dakwah Rasul diutus tetap diperintah pertama kali menasihatinya dengan qawlan layyina, dengan nasihat yang lemah lembut. Ya, katakan padanya, apakah ada keinginan padamu? Digugah hatinya, apakah ada keinginan di hatimu untuk membersihkan diri dari kotoran, najis, kesesatan, kekufuran, kesyirikan yang ada di dalam dirimu? Dan saya akan memberimu petunjuk ke jalan Rabbmu, yaitu memberimu petunjuk ilmu agama. Jadi hidayah yang dimaksud di sini tentunya hidayah al-ilm, petunjuk ilmu. Ya. Adapun taufik, pertolongan kepada seorang hamba, menolongnya beriman, mengimani ilmu yang datang, menerima petunjuk ilmu yang datang dan beriman kepada Allah, maka itu adalah wewenang Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul yang diutus hanya memberi petunjuk ilmu. Taufik di tangan Allah ta'ala. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Agar fatakhsha, agar engkau takut. Takut kepada Allah ta'ala setelah punya ilmu, mengenal Allah ta'ala. Beriman kepada Allah Ta'ala dan takut kepadanya. Memiliki khasyah, yakni takut yang didasari dengan ilmu. Tetapi, apa yang terjadi? Apa tanggapan Fir'aun? Tahapan berikutnya diperlihatkan kepadanya mukjizat. Ya, fa'arahul ayatal kubra. Lantas arahu Musa memperlihatkan, menunjukkan kepadanya, kepada Fir'aun, al-ayatal kubra. Ayat yang terbesar. Ayat yang dimaksud di sini adalah ayat kauniyah. Ingat selalu bahwa istilah ayat itu terbagi dua. Ada ayat syar'iyah, ada ayat kauniyah. Ayat syar'iyah, ayat berupa firman Allah Ta'ala yang berisi ilmu syariat, hukum syariat. Yang kedua ayat kauniyah, yaitu ayat tanda kekuasaan Allah berupa ciptaan Allah Ta'ala. Ayat yang dimaksud di sini adalah ayat kauniyah, ciptaan Allah Ta'ala yang menunjukkan kekuasaan Allah yang dijadikan sebagai mukjizat, sebagai bukti kerasulan Musa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah dalam tafsirnya, walamma kana al-basharu la yu'minuna wa la yaqbaluna da'wa shakhsin annahu rasulun illa bi ayatin kama annahu la yuqbalu min ahadin da'wan illa bi bayyinah, ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala ma'a kulli rasulin ayatan tadullu ala sidqihi. Tatkala manusia itu, mereka tidak mau beriman dan tidak mau menerima dakwah, ya, pengakuan seseorang bahwa dia adalah rasul yang diutus kecuali dengan pembuktian berupa ayat mukjizat. Sebagaimana halnya tidak diterima dari seseorang suatu klaim pengakuan hak kecuali dengan bayyinah, dengan bukti. Maka tatkala demikian keadaan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bersama setiap rasul yang diutus suatu ayat berupa mukjizat yang menunjukkan kebenaran dakwanya, seruannya, pengakuannya sebagai rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa arahu al-ayatal kubra, mukjizat terbesar di sini, karena mukjizat Nabi Musa itu banyak. Ini yang terbesar yang diperlihatkan langsung ketika itu di hadapan Fir'aun oleh Nabi Musa, yaitu tongkatnya. Tongkat, yang namanya tongkat, diketahui tongkat itu dari kayu, ya, dari tangkai kayu. Tongkat Nabi Musa itu jika diletakkan di tanah menjadi ular yang hidup, yang bergerak, ular besar yang menakutkan. Ya, ketika dipegang oleh Nabi Musa, diambil kembali, langsung berubah kembali jadi tongkat, kembali ke aslinya. Nah, begitu pula Nabi Musa jika memasukkan tangannya ke dalam kerah bajunya lalu dikeluarkan, maka tangan itu jadi putih, tetapi putihnya bukan putih belang, bukan putih kelainan penyakit kulit. Ya. Ana ingin yang terlambat tadi menghadap ana nanti ya. Semua yang terlambat. Satu di sini, tadi barusan masuk 3 orang. Ana hafal orangnya. Berarti 4 orang. Dan siapa lagi yang terlambat tadi? Juga musyrif laporkan ke ana selain yang ana lihat, mungkin sebelumnya juga ada yang terlambat ana perhati, tidak perhatian, semuanya menghadap ana nanti ba'da isya. Nah. Nah. Itu ya. Ayat kubra, mujizat terbesar yang ditunjukkan oleh Nabi Musa di hadapan Fir'aun. Nah, ini lagi satu nih. Habis sholat isya menghadap ana ya. Dengar enggak? Berdiri dulu. Sama teman-teman yang terlambat menghadap ana pada isya. Selis. Tayyib. Itu bukan sihir. Itu mukjizat. Nah, mukjizat itu mengalahkan tukang-tukang sihir Fir'aun, saharatu Fir'aun. Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi mukjizat kepada Nabi Musa berupa tongkat yang berubah jadi ular. Tangannya yang dimasukkan dalam kerah bajunya dan kita keluarkan jadi putih. Ya. Dikarenakan pada zaman Nabi Musa, sihir itu tersebar meluas. Dan itu yang terkenal. Di zaman Nabi Musa yang terkenal itu sihir. Sihir menjadi-jadi di zaman itu. Dan orang dianggap hebat dengan, ya, dianggap jago, sakti, sakti mandraguna, ya, dengan sihirnya. Semakin hebat sihirnya, semakin dijagokan. Maka, kita dapati Fir'aun punya jajaran, di antara jajaran pendukungnya adalah tukang-tukang sihir yang terhebat sihirnya tentunya, yang tentunya yang direkrut oleh Fir'aun jadi jajaran pendukungnya, pelindungnya dari tukang-tukang sihir itu tentunya lewat seleksi ya. Itu tentunya sudah pembesar-pembesarnya tukang sihir. Nah, yang paling hebat sudah. Semuanya ditaklukkan oleh Nabi Musa dengan mukjizatnya. Nah, jadi Nabi Musa diutus dengan mukjizat yang ya mengalahkan sihir-sihir itu. Oleh karena itu kata ulama, di zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang tersebar di masa itu yang terkenal adalah ilmu kedokteran. Ya. Ilmu ya. Kedokteran. Banyak tabib-tabib yang hebat. Tabib-tabib yang hebat. Nah, jadi pengobatan ya di zaman itu hebat. Maka datanglah, diutuslah Nabi Isa. Jadi yang pintar pengobatan, tabib itu terkemuka di zaman itu. Itu yang terkenal. Maka Nabi Isa diutus ya dengan mukjizat yang mengalahkan ya, yang mengalahkan ilmu ketabiban yang pengobatan yang terkenal di zaman itu. Yang tidak mampu dilakukan oleh tabib-tabib yang ada. Seperti halnya tidak, mukjizat Nabi Musa tidak mampu dilakukan oleh tukang-tukang sihir yang paling hebat yang melindungi Firaun. Bayangkan, Nabi Isa jika mengusap orang yang sakit langsung sembuh. Jika didatangkan kepada Nabi Isa orang yang sakit, dipegang oleh Nabi Isa, diusap dengan tangannya, langsung sembuh. Orang yang akmah ya, cacatnya tidak punya mata. Ya, tidak punya mata, oleh Nabi Isa dipegang langsung melihat. Ya. Orang yang punya penyakit baros, ini kelainan pigmen kulit, belang begitu, dan itu tidak ada obatnya di zaman itu, ya, disentuh oleh Nabi Isa langsung sembuh normal kulitnya. Lebih mencengangkan dari itu, dibawakan orang mati dihidupkan oleh Nabi Isa, semuanya dengan izin Allah, karena ini mukjizat, tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Nabi Isa berdiri di samping kuburan, kemudian memanggil keluar penghuni kubur itu, keluar hidup penghuni kuburnya. Bayangkan. Nah, sehebat-hebatnya ilmu kedokteran, ketabiban di zaman itu tidak bisa melakukan yang seperti itu. Nah, tidak bisa melakukan yang seperti itu. Ya. Nah, di zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang terkenal, yang menjadi ya patokan kehebatan seseorang, kemudian dia menjadi terkemuka dan dia ditokohkan terdepan oleh kaumnya, adalah kefasihannya dalam berbicara, kefasihannya dalam merangkai bait syair ya. Makanya kan kita tahu, misalkan Umar bin Khattab, meskipun usianya muda di kala itu, tapi dia sudah duduk di majelisnya tokoh-tokoh Quraisy yang sudah tua, bersama ayahnya Khalid ibn al-Walid, yaitu al-Walid bin Mughirah, bersama ayahnya Ikrimah ya, yaitu bersama Abu Jahal, bersama ya Abu Sufyan dan lainnya, itu semua di atasnya itu. Umar seusia dengan anak-anak mereka, seusia dengan Khalid bin al-Walid, dengan Amr bin al-As, dengan sahabat tadi Ikrimah dan yang lainnya, tapi dia duduk sama bapak-bapak mereka, ikut dalam musyawarah. Nah, perkara-perkara penting terkait dengan ya kemasyarakatan Quraisy di saat itu, dan dia jadi utusan, wakilnya Quraisy jika ya diutus sebagai delegasi ke kaum yang lain karena kefasihannya berbicara. Nah, Umar bin Khattab di antara kelebihannya sudah tampak sejak zaman itu. Ya. Mereka ya hebat, fasih. Nah, jago-jago syair. Pujangga-pujangga yang hebat. Nah, maka diutuslah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan mukjizat Al-Qur'an. Mukjizat terbesarnya Al-Qur'an, yang tidak mampu ya, yang tidak mampu didatangkan semisal dengan Al-Qur'an oleh mereka ya, oleh pujangga-pujangga Quraisy. Nah, orang-orang fasihnya mereka yang pandai bersyair tidak bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menantang ya dalam surat Al-Isra ayat 88, kullu in jama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakan, jika berkumpul manusia dan jin ya, semuanya untuk mendatangkan semisal dengan Quran ini, mereka tidak bisa mendatangkannya semisal dengannya. Walaupun semuanya bahu membahu tolong menolong untuk melakukannya, tidak mampu. Nah ini faedah ana nukilkan dari Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kita kembali kepada kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Diperlihatkan ayat yang terbesar yang mengungguli tukang-tukang sihirnya. Naam. Bersama dengan itu apa yang terjadi? Fakadzdzaba wa asha tsumma adbara yas'a fa hasyara fa nada. Tetapi Fir'aun justru mendustakan. Ini karena kesombongannya. Nasallallahu salam wal afiyah. Tidak dapat taufik dari Allah Ta'ala. Tidak ditolong oleh Allah Ta'ala untuk menerima dakwah Nabi Musa alaihi salam. Karena keangkuhannya, karena kesombongannya. Dia mendustakan wa asaw, dan dia menentang, mendurhakai. Dia mendurhakai asa, mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Musa. Justru dilecehkan, justru dijatuhkan di hadapan tokoh-tokoh pembesar-pembesarnya. Ya. Inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun. Sesungguhnya rasul yang diutus kepada kalian ini orang gila, kata Fir'aun dalam surat Asy-Syu'ara ayat 27. Thumma adbara. Tidak berhenti sampai di situ. Lanjut. Kemudian dia berpaling seraya yas'a, berusaha menentang sekuat tenaga yang dimilikinya. Ya, karena kesombongannya. Fahasyara fanada. Fahasyara fanada. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya. Fanada, lalu berseru, memanggil kaumnya dengan sombongnya, mengatakan faqal ana rabbukumul a'la. Mengatakan akulah Tuhanmu, Tuhan kalian, Tuhan penguasa kalian yang paling tinggi. Akulah Rob, yakni Tuhan penguasa kalian yang paling tinggi. Paling tinggi. Di atasnya Allah Subhanahu wa taala. Klaimnya yang batil. Kan luar biasa sombongnya Firaun. Betul-betul togo melampaui batas. Ya, mentang-mentang dia menguasai Mesir, kemudian menguasai Sungai Nil, ya, dengan airnya yang begitu banyak manfaatnya, dengan kerajaannya yang begitu luas, kemudian dia menyombongkan diri. Dan dia menyombongkan diri dengan Sungai Nil yang dikuasainya. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 51. Ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti. Wahai kaumku, bukankah aku penguasa tunggal negeri Mesir dan sungai-sungai ini mengalir di bawahku, di bawah kekuasaanku. Akhirnya Allah hukum dia ditenggelamkan di air. Ya, Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan ayat dalam tafsirnya bahwa Fir'aun membanggakan diri, menyombongkan diri dengan menyebut kekuasaannya, kerajaannya di Mesir dan Sungai Nil yang dikuasainya. Faman ladhi hasala, apa yang terjadi, abrakahullahu azza wa jal bil ma'il ladhi kana yaftakhiru bih, Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan dia dalam air yang tadinya dia menyombongkan diri dengan air yang dikuasainya di Mesir. Ditenggelamkan di lautan. Fa akhadahu Allah nakal al-akhirati wal-ula. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghukumnya. Akhadahu menghukumnya. Siapa yang menghukumnya? Allahu. Fa akhadahu Allah, maka Allah menghukumnya. Nakalal akhirati wal ula. Nakala artinya azab, siksaan di akhirat dan di dunia. Sudah disiksa di dunia sebelum di akhirat, disiksa dengan ditenggelamkan dalam lautan ketika mengejar Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel untuk menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun. Nah, ketika di tengah laut, Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan. Naam. Dan nanti di akhirat dalam neraka akan dimasukkan dalam azab. Adkhilu ala Fir'aun ashaddal azab. Masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya dalam neraka dalam azab yang paling keras. Itu akhir perjalanan hidup Fir'aun setelah menjadi penguasa yang sewenang-wenang, menindas Bani Israel. Allah yang mengatur urusannya. Dia sendiri yang memelihara Musa dari kecil alaihissalatu wassalam tanpa disarari lewat istrinya. Ya, Asia. Yang juga beriman kepada Nabi Musa kelak setelah besar ketika Nabi Musa berdakwah. Kemudian ternyata yang dipeliharanya ini yang kemudian menjadi musuhnya. Ketika dinasihati, sombong, menentang, bahkan berusaha menghancurkan, ya, menghalangi dakwah Nabi Musa dan menghancurkannya, akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nakal al-akhirati al-ula, siksaan di akhirat kelak, dan al-ula di dunia dia rasakan tenggelamkan bersama bala tentaranya, mengakhiri kesombongannya. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam perkara itu la'ibratan, terdapat ibrah, pelajaran yang sangat berarti. Liman yakhsha, tentunya bagi orang yang punya rasa takut. Ya. Coba digali pelajaran itu. Bagaimana tahapan Nabi Musa keluar meninggalkan Mesir dalam keadaan ketakutan, dikejar oleh Fir'auniyun yang ingin membunuhnya. Allah selamatkan, Allah beri petunjuk sampai ke Madian. Ya. Kemudian ketika perjalanan meninggalkan Madian, kemudian Nabi Musa yang melihat petunjuk api dari arah Bukit Tur. Kemudian Allah SWT mengajaknya berbicara langsung, diutus jadi Rasul. Diberi wahyu, diutus jadi Rasul, diperintahkan menemui Fir'aun untuk mendakwainya, tahapannya dengan nasihat. Qawlan layyina, dengan ucapan tutur kata yang lemah lembut, nasihati dengan lembut, dengan baik, ya, sampai pada tahap diperlihatkan mukjizat terbesar kepadanya, tetap membangkang. Bahkan syahrat Fir'aun, tukang-tukang sihir itu yang takluk dengan mukjizat Nabi Musa, yang kemudian mereka beriman kepada Allah saat itu juga dan tobat, ya, mereka dibunuh oleh Fir'aun. Sampai pada tahap Nabi Musa dan Bani Israel, mereka semua akan dihancurkan, dibinasakan oleh Nabi, oleh Fir'aun. Sehingga akhirnya Allah SWT mewahyukan kepada Nabi-Nya untuk membawa kaumnya melarikan diri, menyelamatkan diri lewat laut, yang air laut itu ketika dipukul oleh tongkat, oleh Musa dengan tongkatnya, terbentuk jadi menjadi jalanan yang padat yang bisa dilewati. Mukjizat itu juga mukjizat. Naam. Dan terbagi menjadi 12 jalanan, karena Bani Israel itu ada 12 suku. Semuanya lewat, masing-masing melewati jalurnya masing-masing sesuai dengan sukunya, kabilahnya, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya dengan penuh kepercayaan diri. Ketika sampai di tengah laut, ketika Nabi Musa dan Bani Israel sudah selamat di seberang sana, yang ini ditenggelamkan di tengah laut tanpa bisa apa-apa. Ketika hendak mati, barulah Fir'aun sadar. Baru sadar, baru bertobat ketika nyawa sudah di leher, sudah tidak ada gunanya. Ya, al-an faqad asaita qablu, sekarang baru mau tobat, sebelumnya tidak mau tobat, sebelumnya durhaka, tidak berguna. Sudah terlambat. Ini pelajaran yang besar. Ya. Jika mau tobat itu jangan ditunda-tunda, jangan tunggu sampai pintu tobat tertutup, ya. Ketika datang nasihat, terima dengan baik, cerna, gunakan akal sehat, ya. Baik, jangan sampai menyesal pada saat waktunya sudah tertutup untuk menyesal. Nah. Ini pelajaran yang besar, pelajaran yang berarti dari kisah itu. Ibrah. Waffaqana Allah jami'an lima yuhibbu wa yardah. Wa naktafi bi hadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Al-mu'adzin yu'adzin. Bismillahirrahmanirrahim.